Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mereka menjadikan ayat-ayat yang muhkamat ini sebagai dasar untuk berpijak. Ayat-ayat yang sudah jelas, yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain maknanya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berpegang teguh di atasnya. Adapun Ahlul Dalalah wa Ahlul Ahwa, kelompok yang sesat dan juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang beragama sesuai dengan keinginannya, beragama sesuai dengan apa yang menjadikan dia beragama, bukan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka mereka ini menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar, kata para ulama, yang bisa bermakna dua atau lebih artinya. Maka mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat ini sebagai inti dasarnya. Adapun ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan makna lain, maknanya cuma satu, maka kalau tidak sesuai dengan kehendak mereka, ya, mereka tolak dengan ayat yang masih samar-samar. Yang contohnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ya, bahwasanya pada pertemuan yang telah lalu, ya, kita telah menyebutkan, ya, dua ayat, ya, yang ayat ini, ya, kalau disatukan, ya, satu sama lain akan saling bertentangan. Ya. Yang pertama ayat tentang apa? Ayat tentang al-istiwa, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Banyak ya ayatnya ya. Salah satu ayatnya walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Ya. 6 hari ini langit berapa hari diciptakan? Hah? Langit berapa hari, bumi berapa hari? Hah? Jangan sampai kebalik. Hah? Ayat ini gimana? Bumi 4. Ahsanta, ya. Bumi selama berapa? 4 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya, sesuai dengan tafsir para ulama, 6 hari ini bumi berapa hari? 4 hari. Kemudian langit sisanya berapa? 2 hari, ya. Berarti berapa jumlahnya? 4 tambah 2, 6 hari. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, ya, bersemayam, ya, kata ulama, ya, artinya beristiwa tadi artinya berada, ya, naik, ya, di atas arasy Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mengetahui arasy Allah artinya, singgasana Allah Azza wa Jalla, ya, seperti manusia, ya, atau rajanya punya singgasana, kita juga punya singgasana, apa namanya? Hah? Singgah sana kita. Hah? Siapa tahu? Hah? Apa? Jor bahasa banyaknya tilam. Hah? Ya. Itu singgah sana kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan kita samakan seperti apa? Manusia. Seperti manusia, ya. Singgah sana berarti singgah sana Allah di atas tilam. Di atas kasur, jangan, ya. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari bahwasanya cukup bagi kita beriman saja, ya, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, beristiwa di atas arasy-Nya, ya, bahwasanya Allah, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berada di atas arasy-Nya. Nah, kemudian ayat yang kedua itu apa? Ayat tentang, ya, ma'iyah atau kebersamaan, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, kira-kira, ya, kalau secara logika kita, ya, Allah kok berada di atas arasy-Nya? Tapi kok di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala kok bersama kita? Seakan-akan apa? Duet ini apa? Bertentangan. Nah, kalau ahlu sunnah gimana pendapatnya? Coba ingat. Hah? Ahsanta, ya. Bahwasanya, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, beristiwa di atas arasy-Nya, nah, yang bersama kita itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang kita, ya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya yang namanya kebersamaan ada tiga, ya. Kebersamaan ada tiga macam, ya, ma'iyah ada tiga macam. Yang pertama kebersamaan atau ma'iyah yang bersifatnya al-ikhtilat, ya, atau al-jiwar, ya. Ini kebersamaannya yang saling berdampingan, ya, yang saling berbaur, ya, atau, ya, bersampingan duduknya, bersampingan hidupnya, bersampingan jalannya, bersampingan dan seterusnya, ya. Ini makna yang pertama. Contohnya apa? Contohnya air dengan minyak, ya. Jadi kalau air dengan minyak ini tidak bisa menyatu, ya, bersama mereka. Misalnya kita bawa dalam satu ember atau dalam satu bejana atau dalam satu apapun, kita buat air dengan minyak, maka mereka itu apa? Bersama-sama di dalam apa? Di dalam bejana tadi, ya, minyak dan air mereka bersama-sama. Nah, bersama di sini namanya bersama apa? Kebersamaan yang apa? Yang berdampingan, yang bersampingan, yang berbaur maksudnya. Ini namanya apa? Al-ma'iyah al-ikhtilatiyah, atau kebersamaan yang berdampingan atau yang berkesampingan atau samping satu sama lain, ya. Samping kanan, samping kiri dan seterusnya. Dipahami? Ini makna yang pertama dari kebersamaan. Yang kedua, kebersamaan, ya, al-ma'iyah al-mujazah, ya. Kebersamaan yang sifatnya apa? Melebur, ya. Atau apa? Menyatu, ya. Jadi ada kebersamaan yang sifatnya menyatu. Kebersamaan yang sifatnya bersatu antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa di sini? Hah? Antara apa? Air dengan susu, ya. Air dengan apa? Gula. Contohnya Mbah, apa Mbah? Hah? Contohnya Mbah? Kata Mbah es tebu, ya. Ya, air dengan sirup dan seterusnya. Ya, air dan kopi dan seterusnya. Maka ini apa? Bercampur baur. Maksudnya bercampur baurnya apa? Menyatu. Ya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Kita ulangi, yang pertama apa? Kebersamaan yang apa? Yang pertama kebersamaan yang sifatnya apa? Berdampingan, ya. Bersampingan, ya. Atau gitu bilang tuh bercampur baur antara kita ini, nah, ya. Antara kita, ya, dengan kaum muslimin yang lainnya bercampur baur, ya. Tapi apa? Tidak mungkin menyatu. Bisakah? Ya. Satu tubuh kita menyatu dengan tubuh lain, bisa enggak? Hah? Tidak akan mungkin, kan? Yang jelas, ya, di sini kita pahami berbeda dengan kebersamaan yang kedua. Kalau kebersamaan yang kedua sifatnya apa? Menyatu. Ya, menyatu dia. Ya. Antara gula dengan apa? Air, apalagi sirup dengan air, ya. Susu dengan air dan seterusnya. Maka ini tidak bisa dipisahkan lagi setelahnya. Ya. Ini namanya bersama-sama dalam gelas, ya, soalnya. Dan bersama-sama di dalam tempat-tempat yang lainnya. Yang ketiga, ya, kebersamaan, ya, yang ketiga al-ma'iyah, ya, disebutkan di sini al-ittila'iyah, ya, atau kebersamaan ilmuhu, ya, kebersamaan, ya, pengawasannya, atau bersamaan itu juga kebersamaan dengan ilmunya, ya. Contohnya apa kemarin disebutkan? Contohnya, hah? Ya, ya. Kita misalkan, ya, kata Syekh Yasin hafizahullah taala, contohnya sirtu ila Adan wal qamaru ma'i, ya. Aku berjalan ke kota Aden dan bulan bersamaku. Kira-kira bulan di sini bergandengan tangan ya? Hah, kira-kira? Atau bersampingan atau bercampur dia antara bulan dengan dia menyatu. Kira-kira di sini apa artinya kebersamaan? Bersamaan apa? Sinarnya ya, menyinari, pengawasannya. Jadi bulan itu seakan-akan bersama kita. Kenapa? Karena ya, bulan tadi ya berada di tempat yang tinggi, sehingga seakan-akan ya kemanapun kita berada, bulan tadi menyertai kita. Ya, ini kita sudah sebutkan bahwasanya kebersamaan ini namanya apa? Kebersamaan dari segi pengawasannya, ya, dari segi ilmunya, dari segi ya pengetahuannya dan seterusnya. Nah, kalau ahlul bid'ah, ya, yang mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyatu dengan makhluknya. Nah, coba lihat ya. Kalau ahlul bid'ah yang mengatakan bahwasanya Allah itu katanya menyatu dengan makhluknya, dalilnya apa? Dalilnya ini. Apa dalilnya tadi? Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya. Ini dalil mereka. Ya. Adapun dalil tentang istiwa, Allah Subhanahu wa taala berada, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, ditolak mentah-mentah. Ditolak apa? Mentah-mentah. Jadi seakan-akan apa? Bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dipahami? Dipahami ini? Kita ulangi ya. Jadi kalau yang berpendapat bahwasanya Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, atau yang bisa disebut apa ini namanya? Golongan apa? Hah? Hah? Wahdatul wujud, ya. Ini sudah ada di zaman ya, katanya zaman Wali Songo di Indonesia sudah ada ya, katanya, wallah alam bisawab ya, sanadnya tidak sampai kita, cuma cerita ya, ujar sampai ke kita ya. Katanya yang melakukan itu siapa? Syekh Siti Jenar ya. Di satu sisi yang lain ada yang menceritakan Syekh Siti Jenar apa yang benar, Wali Songo lah yang salah ya, ini kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas menjelaskan bahwasanya ada tuh. Ya, contohnya sudah jelas di sini. Ada contohnya yang mengatakan bahwasanya bah dirinya menyatu dengan Allah. Jadi dirinya itu tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi puasa, tidak mau lagi ini dan itu. Kenapa? Karena manusia itu ada tingkatannya, ya. Kalau kita ini masih tingkatan syariat katanya. Syariat ini yang masih sholat, masih puasa, masih ini. Nanti ada tingkatan, apa lagi yang ketingkatnya? Ma'rifat, sudah mengenal nih, sudah mulai meninggalkan sholat, sudah mulai meninggalkan puasa. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, nah ini hakikat katanya. Kenapa? Karena sudah hakikatnya dia, bahwasanya dia itu Allah. Ah, itu maksudnya. Hah? Dipahami? Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang mempelajari ini, ya wajar saja banyak yang apa? Masuk sambung lihum. Ya. Wajar aja. Kenapa? Kenapa? Karena lebih sakti ya dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya golongan ahlul bid'ah yang pertama, namanya apa? Golongan wahdatul wujud. Kemudian golongan yang kedua, ya, dari golongan ahlul bid'ah juga, ya, dia mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Nah, ini pendapat siapa dulu kita sudah sebutkan? Pendapat siapa Allah di mana-mana? Hah? Pendapat siapa? Jahmiyah ya. Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah ya. Bahwasanya ini pendapat Jahmiyah, yang mereka memang tidak mau mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Tidak mau mereka. Ya. Dikarenakan kenapa kata mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas singgasananya, sama dong dengan makhluk. Ya. Raja di atas singgasananya, kita juga bah di atas singgasana kita ya. Bahasa Arabnya sarirun. Apa sarirun? Ranjang. Ya. Di atas ranjang-ranjang kita atau permadani kita dan seterusnya. Kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa taala kata mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya, berada di atas singgasananya, lalu apa bedanya dengan makhluknya? Ya kan? Nah, bantahnya gimana? Sudah sering kita ulang-ulang nih, tambah mungkin kalian. Bantahnya gimana? Hah? Ahsan ya, bantahannya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Laisa kamitslihi syai' ya. Tidak ada sesuatu yang semisal ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi jangan sampai pemikiran kita sama dong dengan makhluk, jangan sampai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, zat Allah Subhanahu wa taala tadi tidak sama dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Tidak sama. Ya, kita sudah jelaskan juga ya. Secara logika ya, ini secara dalil tadi kan, laisa kamitsli syai. Secara logika juga kita sudah menjelaskan sering ya. Apakah sama ya, Allah memiliki tangan ya. Manusia juga memiliki tangan ya. Monyet juga memiliki tangan. Apa lagi yang memiliki tangan dari binatang? Apa? Beruang memiliki tangan. Apa lagi? Ya, intinya jadi jenis binatang lah. Nah, kita tidak usah samakan dengan manusia dulu. Ya. Tangannya monyet dengan tangannya beruang sama tidak? Hah? Beda kan? Kalau dia memang sama berarti apa? Belum pernah melihat monyet ya, atau belum pernah melihat beruang. Kemudian ya, tangannya kanguru dengan tangannya panda sama gak? Beda. Nah, sekarang makhluk yang Allah Subhanahu ciptakan ya, yang paling sempurna, tangannya monyet samakah dengan tangan kita? Hah? Ya. Tangannya monyet? Ya. Kalau ada yang sama berarti masih belum bisa. Dikarenakan apa? Jauh sekali ya. Jauh sekali. Ya, pernah kita melihat sendiri ya, tangannya monyet itu. Tangannya monyet itu di sininya hitam. Ya, tiba-tiba kita apa? Sininya putih. Walaupun di sininya hitam, pasti di sininya apa? Putih. Ya. Walaupun orang kulit hitam juga di sininya apa? Putih. Ya. Kemudian kuku kita juga putih ya. Kuku mereka agak apa? Agak kehitaman. Ya. Barang siapa yang memiliki monyet, ya silakan periksa monyet sendiri. Ya. Nah, tidak ada yang mengatakan sama kecuali apa? Orang yang belum melihat monyet, sudah kita bilang ya. Nah, itu sudah kita jawab ya, secara logika ya. Ya. Ya, dipahami? Nah, sekarang apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memiliki zat yang paling sempurna. Ya. Kita ini sudah diciptakan oleh sempurna loh. Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, maukah kita samakan tangan Allah dengan tangan monyet? Kita sih tidak mau kan? Kita mau enggak? Ih, tangan monyet. Mau enggak kalian? Nah, kata para ulama begitulah, ya. Keadaan kita di sini ya, jauh ya, dengan zat Allah Azza wa Jalla ya. Oleh karenanya ya, akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, salah satunya, ya, tidak pernah mereka mau, ya, at-tashbih, ya, atau at-tamthil, tidak pernah mereka mau untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Tidak pernah. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling sempurna. Dan sudah kita ketahui, ya, bahwasanya, ya, sekarang pindah ke mata lagi, mata, ya, mata kita, ya. Kalau mata kita ini tidak kita rawat, ya, bisa-bisa nanti umur 40 tahun sudah mulai apa, rusak matanya. Ya, oleh karena kata dokter, makan makanan yang mengandung vitamin apa? Vitamin A katanya, ya. Biar matanya sehat, ya. Dan juga kata dokter juga tergantung juga, ya. Walau dia makan vitamin A, ya, tapi kalau sifat atau apa, perilaku hidupnya tidak mencerminkan hidup sehat, maka juga akan merusak apa? Matanya. Nah, sekarang mata kita yang anggap yang paling bagusnya, ya, sampai berapa kilometer kita mampu melihat? Berapa kilometer? 1 kilometer mampu? Sepanjang mata mandang. Masya Allah. Nah, sepanjang mata mandang maksudnya sepanjang itu, makanya tidak bisa diukur katanya. Yang jelas, ya, mata kita mungkin tidak bisa melihat, ya, yang lebih dari berapa kilometer, ya, mungkin ratusan meter saja, ya kan? Ya, ratusan meter kan? Ya, mungkin sekitar itulah kira-kira. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melihat, ya, bukan cuma ratusan kilometer, bukan cuma puluhan kilometer, bukan cuma meter-meteran saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat, ya, apa yang ada di dalam lautan, ya, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, ya, apa yang ada di dalam perut-perut, ya, wanita. Apakah wanita itu hamil? Apakah wanita itu tidak hamil? Apakah yang hamil ini jenis kelaminnya laki-laki? Apakah yang hamil ini jenis kelaminnya wanita? Apakah yang hamil ini cacat? Apakah yang hamil ini sempurna bayinya tadi, cabang bayinya tadi? Allah Maha tahu. Lah kita, ya, orang yang sudah menikah tahu, ya, ketika, ya, istrinya ini sudah ada ciri-ciri hamil, ya, cepat-cepat bawa ke mana? USG tanya. Ada dok? Ada pak. Ada pak, ada perutnya. Ya, ada pak, insya Allah hamil ini. Kemudian hampir melahirkan, dibawa lagi. Ya, penasaran ini, pengen lihat cabang bayinya laki-laki kah perempuan kah? Cek lagi. Ada pak. Apa yang ada? Nah, tanya dokter sendiri, ya. Kita tidak menjelaskannya. Yang penting kita di sini, ya, mata kita terbatas sifatnya, ya. Mata kita apa? Terbatas sifatnya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan, ya, dalam Al-Qur'an, "Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa Allah." Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, milik Allah lah segala perbendaharaan langit dan bumi, ya. Allah mengetahui apa yang ada di langit, ya, yang paling terpencil, ya, yang paling jauhnya, yang paling gelapnya di langit. Dan Allah juga mengetahui apa yang ada di bumi, ya, yang paling gelapnya, ya, Allah mengetahui, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ya. Dan Allah mengetahui, ya, apa yang ada di daratan dan seluruhnya apa yang ada di dalam lautan. Ya, kita di daratan saja sudah tidak mampu, ya. Sekarang coba hitung, ya, semut yang ada di halaman masjid ini. Berapa? Hah? Tidak mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu mampu. Bahkan dirinci Allah mampu. Ya. Sekarang kita pindah ke lautan. Ya. Di sini ada sungai enggak? Ya. Hah? Katanya ada dulu sungai apa namanya tuh? Sungai? Sungai apa? Ya, Pak. Sungai Karangan, Ahsan. Katanya dulu ya. Di zaman dulu ada Sungai Karangan. Nah, kalau kita kembali ke zaman dahulu misalkan, bisa enggak kita menghitung ikan yang ada di sungai di tadi? Hah? Kira-kira bisa enggak? Hah? Tidak akan mampu kita. Ya. Oleh karenanya ya, janganlah sekali-kali kita apa? Menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Jauh sekali. Ya. Jauh sekali. Oleh karenanya ya, di sini kita kembali tadi ya, bahwasanya ya, pendapat ahlul bidah yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ya, ini bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy-Nya. Subhanallah ya, sudah setengah jam ya. Enggak terasa ya. Allahu akbar. Kita ringkas ya. Jadi ya, kalau orang mengatakan Allah ada di mana-mana dan juga Allah ya, ada di arasnya ya, misalnya dia, kalau Jahmiyah tadi sudah jelas ya, dia milih di mana-mana saja. Kenapa? Karena kalau dia menyifatkan Allah Subhanahu wa taala ada di arasnya, sama dengan makhluknya teman mereka. Sudah kita bantah tadi, bantahnya apa? Bahwasanya tidak sama, Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya ya, tidak sama dengan kita berada di atas arsy-Nya kita. Ya, tidak sama. Ya. Nah, kalau yang mencoba menyatukan, ya sudah gini katanya. Gini saja. Kita satukan saja, ya. Allah ya, berada di atas arsy-Nya. Ya, ini golongan ahlul bidah yang ketiga. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Ya, maka kata ulama ini pun merupakan ya, mereka menetapkan dua sifat yang saling bertentangan. Ya, dua sifat yang saling apa? Bertentangan. Ya. Allah di atas kok tiba-tiba di bawah. Ya, misal kita juga, mampukah kita ya, dalam satu waktu loh, dalam satu waktu kita melakukan dua sifat. Ya. Yang pertama sifat berdiri, yang kedua sifat duduk. Ya. Plung di satu waktu. Bisa? Siapa yang bisa? Contohkan. Tidak ada yang mampu. Ya. Oleh karena itu berulama, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ya, berada di atas arsy-Nya ya, yang paling bisa dijamak, yang paling bisa disatukan antara dua ayat ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan bersama kita apa? Apa? Ilmunya. Enak ya? Kalau kita sesuai dengan pemikiran apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sesuai pemikiran ahlul bidah bingung gitu. Ya tadi ya, banyak yang masuk mungkin apa? Titik-titik ya. Nah, di sini kita sebutkan ya, bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ya, berada di atas arsy-Nya dan wa huwa makum aynama kuntum, dan dia ya, bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu maksudnya apa? Ilmunya Allah Azza wa Jalla bersama kita. Oleh karenanya ya, kita ya, dan ini nasihat untuk anak pribadi juga dan juga untuk kalian. Oleh karenanya kita ya, hendaknya ya, senantiasa atau sering merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sebelum kita melakukan perbuatan tadi, Allah sudah mengetahui hati-hati kita ya. Nah, disinilah kita ambil faedah bahwasanya Ahlus Sunnah ini adalah golongan yang paling selamat. Kenapa? Karena mereka menjadikan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas artinya, ya, istiwa tadi apa artinya? Ya tadi berada di atas arsy-Nya. Tidak ada arti yang lain, kecuali arti-arti yang dari golongan orang yang sesat tadi. Tapi kalau ma'iyah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa tiga makna. Yang satu kebersamaan, ya, berdampingan tadi. Yang kedua bersamaan, bercampur, lebur, ya, atau menyatu. Yang ketiga, ya, kebersamaan ilmunya. Oleh karenanya ahlu sunnah bah menyatukan ayat tadi, ya, diambil dulu intisarinya, yang mana yang antara ayat tadi, yang mana yang paling jelas maknanya, istiwa jelas maknanya, ya. Kalau ma'iyah maknanya bisa tiga, ya. Oleh karena orang-orang yang menyimpang, mereka mengambil makna yang tiga ini untuk memalingkan makna yang satu sudah jelas ini. Dipahami ya? Dipahami. Adapun ahlu sunnah, mereka berpegang teguh kepada ayat yang sudah jelas, kemudian ayat yang mutasyabih, ayat yang masih samar-samar, dikembalikan ke ayat yang sudah jelas. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Jadi kalau kalian, ya, mendapati orang-orang seperti ini sudah ciri-cirinya. Dari dahulu, ya, sejak zamannya para sahabat, sampai di zaman kita ini. Dipahami ya? Kemudian kita baca, lanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa yusbitu ashabul hadithi nuzulal rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila samaid dunya. Nah, sekarang kita sudah masuk pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ya. Dan disebutkan oleh musannif, oleh pengarang, ya, dan ashabul hadith, ya, orang-orang atau ahlul hadith, atau disebut juga di zaman kita sekarang ini ahlus sunnah, mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabb subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin, ya, dengan tanpa menyerupakan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat turunnya Allah tadi dengan makhluknya. Jangan ya, jangan sekali-kali kita bah menyamakan, oh berarti Allah turun sebagaimana turunnya kita dari tangga. Jangan, ya. Allah subhanahu wa turun, ya, tidak sama, ya, sebagaimana turunnya makhluknya. Oleh karenanya, ya, ahlus sunnah ini mereka itu stop, ya, berhenti dalam berucap ataupun dalam berkeyakinan sebagaimana berhentinya Allah dan Rasulnya di dalam berucap dan berkeyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah turun ke langit dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan turun ke langit dunia. Ya. Kita juga mengatakan, ya, Allah turun ke langit dunia. Jangan sampai kita menambah-nambahi, ya, Allah turun ke langit dunia, kemudian ditambahi caranya itu sebagaimana turunnya seorang dari tangga. Jangan. Kenapa? Kan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan tata caranya. Allah berhenti di situ, Rasulullah berhenti di situ, para sahabat berhenti di situ, kita juga bah berhenti di situ. Ya. Oleh karenanya, ya, ahlus sunnah ini, ya, paling selamat. Ya. Tidak mau bertanya-tanya. Ya. Bagaimana sih turunnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mau. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya saja tidak menjelaskannya. Tidak menanyakannya. Rasulnya tidak menanyakan ke bagaimana Jibril. Ya. Bagaimana Jibril turunnya Allah? Tidak menanyakan. Para sahabat juga yang lebih berilmu. Ya. Yang langsung belajar ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibandingkan ulama-ulama setelahnya, mereka juga tidak menanyakannya. Oleh karenanya, kenapa kita menanya-nanyakannya? Makanya kata ulama, ciri-ciri ahlul bidah, ciri-ciri golongan sesat, mereka pasti akan bertanya-tanya. Ini sifatnya apa? Sifatnya, ya, Yahudi. Ya. Yahudi. Ya. Ini ciri-ciri, ya, orang-orang yang memiliki sifat, ya, seperti Yahudi, mereka pasti akan bertanya-tanya, kenapa sih sholat diperintahkan 5 waktu? Kenapa sih haji ke Baitullah? Kenapa sih ini dan itu? Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengutus malaikat? Kenapa? Ini Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan orang-orang yang apa? Yang hatinya tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tadi pertanyaan siapa tadi? Kaum Yahudi. Jangan sampai kita mengikuti kaum Yahudi. Sudah adzan ya? Adzan dulu sebentar ya, kita lanjutkan sedikit. Lanjutkan ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka ya, menyebutkan bahwasanya mereka ya, meyakini dan menetapkan tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia dengan tanpa menyerupakan sifat tadi kepada makhluknya, dan juga tidak memisalkannya ya. Tidak memisalkan ini lebih ta'yin lagi ya. Ya. Langsung seperti ini. Allah turun sebagaimana turunnya Zaid ya, dari loteng ke bawah. Ini lebih berbahaya lagi ini. Maka tidak pernah Ahlus Sunnah melakukan tadi wala takyifin ya, dan juga tidak pernah juga ya. Ya. Membayang-bayangkan bagaimana turunnya Allah. Bagaimana turunnya Allah? Apakah turunnya seperti ini? Apakah turunnya seperti ini? Tidak pernah juga Ahlus Sunnah bayangkan seperti itu. Bal yusbituna ma asbathahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaihi ya. Bahkan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka akan menetapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, dan mereka berhenti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dengannya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah itu punya sifat turun. Berhenti Rasulullah, tidak menjelaskan turunnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada. Cari saja kalau ada, ya. Maka kita harus mengatakan sebagaimana perkataan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Jam berapa kira-kira? Hah? Ahsan ya, sepertiga malam terakhir. Nanti kita membahasnya. Wa yumirruna al-khabar sahih al-warid bi dzikrihi 'ala dhahrihi. Nah, disinilah ya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlud Dalal. Ahlul Bid'ah. Dan Ahlus Sunnah tadi ya, mereka pun akan berjalan ya. Ya. Sesuai dengan berita yang sahih tadi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun akan menyebutkan sesuai dengan zahirnya. Ya. Jadi berpemikiran sama Seperti pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Kita itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya, wahyukan Allah turun, Allah nuzul, ya nuzulnya itu turun. Ya kita juga bilang apa? Allah turun. Ya. Namun ya, wa yakiluna ilmahu ilallah. Nah, di sini namun ahlus sunnah ya, mereka menyerahkan ilmunya. Nah, ilmunya di sini kata para ulama ya, ilmunya di sini adalah ilmu tentang tata cara Allah turun. Ilmu tentang bagaimana Allah turun, maka ini diserahkan kepada Allah saja. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Hah? Karena yang pertama apa? Tidak ada yang pernah melihat Allah turun. Ya. Ini kata ulama, tidak ada yang pernah melihat Allah turun. Yang kedua, apa? Bahwasanya tidak ada pula ya, yang melihat ya sesuatu yang seperti Allah turun. Ya, misalnya ada ya, dia mengatakan aku pernah melihat ya, turunnya seperti ini. Tidak ada yang pernah melihat seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, tidak ada juga yang mengkhabarkan dari orang yang jujur bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, turunnya dari segi ini, seperti ini, dan seterusnya. Oleh karenanya kata ulama ya, kalau tidak bisa didapatkan tadi, yang pertama kita tidak bisa melihatnya ya. Bisa gak melihat Allah? Hah? Tidak bisa. Yang kedua, kita tidak bisa melihat semisal Allah atau seperti Allah. Adakah? Ya. Apa aja kita tuh cloningnya Allah? Hah? Tidak ada kan? Yang ketiga, dapatkah kita ya dari berita-berita Rasulullah tentang tata cara turunnya Allah? Hah? Tidak ada kan? Oleh karenanya pertama, kalau tiga ini ya terputus jalurnya, maka tugas kita apa? Tugas kita mengimani saja. Dipahami ya? Kita contohkan ya. Misalnya ya, kata orang di sana kebakaran. Ya. Yang pertama kita melihat kebakaran langsung. Ya kan? Yang kedua ya, kita melihat kebakaran tadi seperti kebakaran yang di sana. Sama persisnya. Gara-garanya ini juga di sana. Oh, berarti sama. Penyebabnya ini dan itu. Ya, korbannya gitu sama juga. Kenapa? Kata kita melihat semisalnya. Ya. Yang ketiga, ada pula yang menghabarkan kita. Ya, bahwasanya orang ini terpercaya, jujur, tidak pernah dusta, datang kita. Ya. Pak, di sana kebakaran. Nah, pertama kita melihatnya. Yang kedua apa? Kita melihat semisalnya tadi ada kebakaran. Yang ketiga ada khabar sahih. Maka apa? Tambah yakinlah kita bahwasanya di sana memang apa terjadi kebakaran. Namun sebaliknya Pak, di sana kebakaran ya, kita tidak melihatnya. Yang pertama karena apa? Rumah kita jauh. Yang kedua, kita tidak pernah melihat kebakaran ya. Yang ketiga, kita tidak pernah ya, mendengar berita dari khabar yang sahih tadi, orang yang sudah jelas tadi bahwasanya di sana tadi kebakaran. Kira-kira bisalah kita terima di sana kebakaran? Kira-kira bisalah? Hah? Tidak akan bisa. Oleh karena di sini kata ulama, kalau tidak ada tiga syarat ini, maka tugas kita bah hanya mengimani saja ya. Oleh karenanya kita serahkan sifat turunnya Allah kepada siapa? Kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah lah yang maha mengetahuinya, yang maha tahu bagaimana tata cara Allah turun dan seterusnya. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Mungkin karena waktu kita yang batasi ya, sampai di sini dipahami ya. Mudah-mudahan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.